Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang kebanyakan manusia terlena terhadap atau tentang nikmat ini. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mereka tidak menggunakan waktu sehatnya dan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah atau untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita peluang ini. Dan ini merupakan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang dia dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ta'lim, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya, menjadikan dirinya ini berat untuk penuntut ilmu. Dan ini nikmat, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Tidak sedikit bahkan di antara ikhwan ahlu sunnah, mereka mengetahui tentang iklan, tentang ta'lim, tetapi di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri taufik untuk melangkahkan kakinya di majelis ilmu, sehingga menjadi orang bodoh dia, orang yang tidak memiliki ilmu. Yang lainnya mengetahui satu ilmu, dia sudah tertinggal. Ini di antara kita, di antara ahlu sunnah. Karena taufik, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bahkan ada di antara ikhwan kita yang dia tidak mendapatkan berita, cuma hanya mendapatkan berita dari awal bahwasanya di hari ini atau di hari tertentu ada ta'lim. Karena tidak ada pemberitahuan di hari itu, dia hanya tahu dari lama dia datang. Itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa melangkahkan kaki di majelis ilmu. Yang keutamaan majelis ilmu ini sering kita singgung, ya, sering kita jelaskan dan juga sudah banyak dijelaskan oleh para asatidah. Nah, yang seorang muslim khususnya ahlu sunnah, yang mereka ini adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Karena ciri tanda ahlu sunnah adalah mereka orang-orang yang semangat terhadap ilmu. Seperti disebutkan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan pahamkan kepadanya ad-din. Wa innama ana qasim wallahu mu'ti. Dan sesungguhnya aku ini hanya sekedar membagi ilmu. Wallahu mu'ti, dan pada hakikatnya Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita sehingga sampai kepada kita, sehingga kita paham terhadap ilmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, masih dalam hadis ini, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq hatta ya'tiya amrullah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ada kelompok dari umatku zahirina al-haq. Mereka terus muncul di atas al-haq. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah, yaitu hari kiamat, yaitu mendekati hari kiamat. Karena ketika tiba hari kiamat, tidak ada kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin. Ketika ditegakkan hari kiamat, tidak disebutkan nama Allah di muka bumi. Tidak ada yang mampu menyebutkan nama Allah di muka bumi ini. Syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubungan korelasi awal hadis dengan akhirnya, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menjelaskan tentang bahwasanya orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Ta'ifah Mansurah. Ya, Ta'ifah Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah, mereka selalu zahirina 'alal haq. Apa makna zahirina 'alal haq? Pertama, mereka di atas hujjah. Muncul dan menang di atas hujjah. Hujjah ini pakai ilmu, bukan pakai otak, polosan, atau akal-akalan, tidak. Tetapi pakai ilmu. Pakai ilmu. Yang kedua, yaitu zahirina al-haq, yaitu menang. Secara perang, peperangan menang. Adapun menang dalam peperangan ini berubah-ubah, kadang menang, kadang kalah, sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Dan di dalam hal itu ada hikmah. Ya, ada hikmah di peristiwa tersebut. Kenapa kadang kalah? Kenapa kadang menang? Di antaranya adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang keimanannya benar. Dan juga bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika kalah mereka langsung. Apa? Keimanannya mundur, berbalik. Adapun dengan hujjah, maka akan terus menang ila yaumil qiyamah. Itu ahlu sunnah. Itu ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka di atas ilmu. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya insimati ahli sunnah, di antara tanda ahlu sunnah adalah mereka ahlul ilm. Mereka itu ahlul ilm. Orang-orang yang mencintai ilmu. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaAllah akan melanjutkan pembacaan risalah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kita sudah masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang mizan, timbangan, wal haud, telaga Rasulullah SAW, was sirat, kemudian jembatan, was syafa'ah, dan syafa'ah, wal jannat, wal nar, dan surga dan neraka. Nanti kita begitu juga apa fitnatul qabr. Naam. Dan fitnatul qabr. Insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Qala rahimallahu taala wa uqirru bil mizani wal haudh alladhi arju anni minhu rayyan anhalu. Dan aku mengimani bil mizan, tentang adanya mizan, timbangan nanti di yaumil qiyamah. Wal haudhi, dan telaga, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam ini mereka akan mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad ini akan mendatangi haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali ahlul bid'ah, yang insyaallah akan kita jelaskan nanti. Alladhi arju anni minhu rayyan anhalu, alladhi arju, yang aku ini berharap, atau ya na'am berharap, meminum air dari haud tersebut ketika dalam keadaan haus. Wa kada as-siratu yumaddu fawqa jahannama. Begitu juga as-sirat, sering kita kenal dengan sirat al-mustaqim, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Famuslimun najin, maka seorang muslim ini dia akan selamat. Wa akharun muhmilu, dan yang lainnya yaitu orang kafir, muhmilu, dia akan dilalaikan atau akan tersungkur, jatuh berjatuhan dari atas jembatan. Di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ingin beliau sampaikan, yaitu mereka beriman tentang adanya al-mizan, tentang adanya timbangan nanti di yaumil qiyamah. Adapun dalilnya banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada yang dizalimi satu jiwa pun sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun mithqala habah, sebiji apa? Habbah, seberat biji. Ataina biha, pasti akan kami datangkan. Dari apa? Padang pasir. Min khardalin. Artinya sedikit, sekecil apapun, satu butir pasir yang ada di apa? Lautan pasir atau di nah, sebuah kebaikan, kejelekan, Allah Subhanahu wa taala katakan ataina biha, pasti akan kami datangkan. Ada nanti di timbangan. Ada timbangannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menghisab. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat fil mizan, berat fil mizan, yaitu berat di timbangan. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Sahihnya saqilatan fil mizan, berarti nanti di akhirat ada mizan, ada timbangan. Begitu juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ketika para sahabat mentertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, kakinya kecil ditertawakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi walladhi nafsi biadih, demi jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizani min uhudin, sesungguhnya bagi kedua kakinya ini itu lebih berat timbangannya dari gunung Uhud, dari gunung Uhud. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ath-thahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan." Ath-thahur, kebersihan, bersuci, syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah, zikir alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, memenuhi timbangan. Dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya nanti di akhirat ini ada mizan. Seperti hadis Nabi SAW tentang bahwasanya utia birajulin saminin, didatangkan seseorang yang gemuk kemudian ditimbang tidaklah berat badannya kecuali seperti sayap janah ba'udah, seperti sayap apa nyamuk, menunjukkan apa orang ini tidak ada harganya ketika di dunia tidak beramal. Yang tentunya orang seperti ini orang kafir. Maka dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naam ya Allah. Faqra'u in syi'ta, maka bacalah oleh kalian jika kalian mau. Fala nuqimu lahum wazna, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Sebagaimana nanti akan kita bahas tentang timbangan ini berkaitan tentang hisab, ya, berkaitan tentang hisab. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian bahwasanya mizan ini, timbangan ini memiliki dua kiffah. Kiffah ini apa? Namanya daun. Daun timbangan. Dua daun timbangan. Satu timbangan untuk menimbang kebaikan. Dan satunya untuk kejelekan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis bitaqah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Muqbil. Yang orang ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan tidak. Dia mengakui bahwasanya dosanya ini sangat besar, sangat banyak. Menyadari saking banyaknya dosanya, sehingga dia melupakan satu kebaikan yang dia ini anggap remeh, padahal sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Iman. La ilaha illallah. Tauhid yang ada pada dirinya. Bala, bahkan engkau memiliki satu kebaikan. Kemudian dikeluarkan satu bitaqah, catatan, satu kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan orang ini adalah orang yang muwahhid. Orang muwahhid. Walaupun dia memiliki banyak dosa, memiliki banyak dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fatudau sijillat fi kiffatin, maka disimpanlah sijillat ini, catatan rapot dosa-dosa dia di satu kiffah, daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffah, dan kartu yang di situ ada la ilaha illallah di satu timbangan, di satu apa? Daun timbangan lain. Fatashat sijillat wa saqulat al-bitaqah wa saqulatil bitaqah. Maka terbanglah sijillat tersebut karena apa? karena beratnya bitaqah la ilaha illallah tersebut. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Tetapi bukan berarti seorang muslim, seorang muwahhid mereka bersandar kepada hadis ini. Karena hadis ini Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW tidak menjelaskan siapa orangnya. Nah. Kemudian di sana ada riwayat dari Hasan Al-Basri dan juga ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya memiliki lisan, yaitu lisan itu apa, tengahnya itu lisan. Hanya saja hal ini tidak diriwayatkan atau tidak ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama mengatakan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dhaif. Maka yang sahih yaitu memiliki dua daun. Hal ini menunjukkan bahwasanya mizan ini memiliki fisik, bukan sebuah khayalan, bukan sebuah kiasan, ya, tetapi fisik. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah mizan ini satu atau banyak? Apakah mizan ini satu atau banyak? Disebutkan di dalam ayat, wa nadha'ul mawazina, dan kami letakkan al-mawazin. Al-mawazin ini jamak dari mizan. Mawazin ini jamak dari mizan. Mizan satu timbangan. Al-mawazin banyak timbangan. Di dalam ayat ini, wa nadha'ul mawazin, dan kami letakkan timbangan-timbangan, banyak timbangannya, timbangan-timbangan keadilan. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Tetapi yang rajih, seperti dirajihkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan juga yang lainnya, bahwasanya mizan ini satu. Timbangan ini satu. Kemudian bagaimana menjawab ayat ini? Dijawab oleh Ibnu Katsir bahwasanya yang dimaksud adalah yang banyak itu adalah bukan timbangannya tetapi banyak amal yang ditimbang oleh al-mizan tersebut. Karena dalam bahasa Arab terkadang sering ada penggunaan apa kata-kata ya, kata-kata tetapi yang dimaksud bukan seperti ini al-mawazin, yang dimaksud jama di sini bukan mizannya, tetapi amalnya. Amalnya yang banyak di apa? Naam. Ditimbang. Seperti dalam ayat was'alil qaryah allati, dan tanyalah al qaryah. Qaryah apa? Desa. Desa enggak bisa ditanya. Ya, desa enggak bisa tanya. Tetapi yang dimaksud adalah ahlul qaryah, penduduk qaryah. Dan banyak bahasa dalam bahasa Arab atau naam di dalam Al-Qur'an uslub ya seperti itu. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud di sini adalah amal, amalannya yang ditimbang. Banyak, yang banyak ini adalah amalnya. Kemudian Al-Hafidz menambahkan, "Lianna ahwalal qiyamah la tukayyifu bi ahwalid dunya." Karena keadaan di hari kiamat itu tidak bisa dibayangkan dengan keadaan dunia. Dengan keadaan dunia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sekian amal yang banyak, sekian manusia ya, yang begitu banyak, ini mizannya cuma satu. Sekali lagi tadi seperti apa yang disebutkan Al-Hafidz, tidak bisa dibayangkan dengan keadaan dunia. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, cepat hisabnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang ditimbang ini apakah amalnya atau orangnya atau tempatnya, artinya suhuf, catatannya. Terjadi khilaf, tetapi yang rajih adalah semuanya, karena telah datang dalil yang menjelaskan bahwasanya yang ditimbang ini terkadang amalnya, terkadang orangnya, dan terkadang suhufnya atau catatannya. Adapun tentang amalnya, banyak seperti yang tadi disebutkan di awal-awal dalil. Kalimatan khafifatan alal lisan saqilatan fil mizan. Berarti yang ditimbang apa? Amalnya. Amal dua kalimat ini, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Seperti at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah. Ini amal. Amalnya yang ditimbang. Atau sahibnya atau pelakunya. Pelakunya. Orangnya yang ditimbang. Mana contoh hadisnya? Di antaranya hadis tadi Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, "Lauma asqalu fil mizani min Uhudin." Bahwasanya kedua kakinya ini lebih berat nanti ditimbangan ini min Uhudin, dari gunung Uhud. Begitu juga hadis tadi yang Rasulullah SAW mengatakan utiya bi rajulin saminin, didatangkan seorang yang gemuk. La yazinu janaha ba'udah, timbangannya ini tidak seberat apa? Janaha ba'udah, sayap nyamuk. Sayap nyamuk ringan. Ini tidak seberat itu. Berarti tidak ada amal sama sekali yang ada padanya. Sehingga terkadang yang ditimbang adalah amalnya, terkadang orangnya, dan terkadang catatannya. Adapun yang catatannya seperti hadis bitaqah. Yang catatannya yang sebelah yaitu kejelekan, ya sijilat, ya sijilat, catatan kejelekan dia, yang ada 99 sijilat, yang satu sijilatnya ini, catatannya ini, sejauh mata memandang, itu kesalahan dia semua, dosa, maasi, dan seterusnya. Ada 99 sijilat. Diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian catatan berikutnya adalah la ilaha illallah. Berada di satu timbangan. Maka beratlah la ilaha illallah. Kemudian berkaitan dengan hisab ini, atau berkaitan dengan mizan, yaitu berkaitan dengan hisab. Atau sebelumnya, akan disebarkan ad-dawawin, catatan-catatan amal, itu kepada pemiliknya. Maka apabila diberikan catatannya itu di tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Adapun orang yang diberikan kitabnya ini, catatannya ini dari kirinya atau dari belakangnya, walaupun para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan belakangnya ini, seperti disebutkan Ibnu Katsir dalam menafsirkan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, maka adapun orang yang utiya diberikan kitabahu wara'a dhahri, dari apa, belakang, apa, dari punggungnya, apa, sebelah punggungnya. Jawabannya, kata beliau, kata Ibnu Katsir, ay bi shimalihi min wara'i dhahri, yaitu dengan tangan kanannya, tapi dari arah belakang. Jadi bukan dua yang menerima, tangan kiri dan punggung, bukan tangan kiri dan punggung, tetapi yang dimaksud adalah yang menerima tangan kiri tetapi dari arah punggung. Itu maksudnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maka yang seperti ini mereka akan celaka dan akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Wa wudi'al kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah Alkitab. Fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan. Ketakutan yang sangat. Mimma fihi, disebabkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wayaquluna ya wailatana. Dan mereka mengatakan, sungguh celaka kami. Mali hadal kitab, apa kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali telah dihitungnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan, hadira, hadir, ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya nanti akan disebar ad-dawawin, disebarkan kitab-kitab amal kepada orang-orangnya. Maka keadaan orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan. Ketika diletakkan kitab, fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Engkau melihat orang-orang yang berdosa ketakutan. Mimma fihi, disebabkan apa yang ada di dalamnya. Ini gambaran nanti di akhirat. Dan di dunia pun tergambar. Orang bersalah itu akan ketakutan. Berbeda berat orang yang berada di atas kebenaran. Takut. Karena nanti ketika di akhirat mereka akan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Karena mereka benar-benar mengetahui, meyakini, seyakin-yakinnya kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kenyataan. Kalau sekarang mereka hanya aini ghaib. Belum terlihat di depan matanya. Wa illam, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bersalah ini ketakutan. Makanya di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika berperang nusirtu birru'b masiratus syahr, yaitu aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala birru'b, dengan ketakutan yang menimpa musuh. Yang menimpa musuh masih rata syahr, perjalanan satu bulan. Masih perjalanan ini satu bulan berapa ini? Dulu kan pakai kuda, perjalanan satu bulan. Mereka sudah ketakutan. Bukan di depan, dalam peperangan, berhadapan, bukan. Sebulan lagi perjalanan ini sampai mereka sudah ketakutan. Ini salah satu apa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka benar-benar yakin dan tahu bahwasanya mereka ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ini. Di dunia mungkin dia tidak begitu memperhatikan. Nah. Wailah seorang muslim hendaklah mereka mempelajari, mengambil ibrah. Bagaimana keadaan dia nanti tidak menjadi orang yang ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ketakutan ini? Orang-orang mujrim. Ketakutan nih. Karena mereka tidak bertobat kepada Allah. Takut. Maka seorang muslim memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak menjadi orang-orang yaitu yang musyfiqin, yang ketakutan nanti di akhirat. Kenapa? Ya karena tadi banyak membawa dosa. Maka sebelum nanti di akhirat, di dunia banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan fataral mujrimina musyfiqin. Dan engkau melihat orang-orang mujrim ini ketakutan. Dan mereka mengatakan, ya wailata, sungguh celaka kami. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mencela dirinya juga tidak ada gunanya. Ma lihadal kitab, apa kitab ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali dicatatnya, kecuali dihitungnya ada. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan yang mereka amalkan ada. Walaupun seorang muslim yang mereka menutup dosa-dosanya dengan taubat dan beristighfar dan beramal soleh, catatan itu tetap ada menurut pendapat yang rajih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah di nanti akan kita jelaskan, yaitu al-ard. Apa itu al-ard? Al-ard ini setiap manusia itu akan dibeberkan seluruh amalnya, baik itu amal soleh ataupun perbuatan jeleknya. Dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Sekian orang, sekian makhluk. Inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab. Cepat hisabnya. Ditunjukkan, Allah beberkan. Itu yang disebut al-arad. Yang nanti akan kita jelaskan juga. Ditunjukkan, melihat, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Semuanya. Di dunia bisa sembunyi-sembunyi, orang banyak yang tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya. Tetapi karena dia bertobat, kemudian karena dia beramal soleh, ya, yaitu innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan ini akan menghilangkan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hapus bagi mereka yang bertobat. Ini dihapus. Ini dosa kamu dihapus. Dihapus. Hikmahnya apa? Hikmahnya seorang muslim benar-benar yakin tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ketika hambanya ini bertobat, Allah Subhanahu wa ta'ala menepati janjinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan, benar. Berbeda ketika ditunjukkan ini sudah pada tidak ada nih, dosa-dosanya ini sudah hilang. Dia merasa apa? Merasa itu adalah apa? Amal dia. Tetapi ketika ditunjukkan nih amal-amal kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hapus. Karena amalan dia, sebagian Allah hapus karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Ketika dia tidak bisa menjawab dan mengakui tentang kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuninya. Menunjukkan apa hikmah dari hal ini, seorang mukmin meyakini tentang janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini tentang rahmat Allah, bahwasanya rahmat Allah ini mengalahkan kemarahannya. Kemudian setelah disebar ad-dawawin atau catatan, buku catatan kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan seorang mukmin. Artinya melakukan al-'arad dengan seorang mukmin. Satu-satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yuqarriru, mengikrar, menginikan, merinci satu-satu. Satu, kamu tanggal sekian, jam sekian, hari ini melakukan ini. Terus disebutkan satu persatu. Sebutkan satu-satu. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisal hisab udzib. Barang siapa yang ditanya, ya, di bahasa ini yang interogasi, udzib, dia ini terkena adab, diadab. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang hadis ini. Alaihissallah yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bagi siapa? Bagi yang apa? Yang mendapatkan kitabah, catatannya di tangannya, di tangan kanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamadzalikal ard, sesungguhnya itu hanya sekedar ard, ya, ard itu ada tadi di awal dijelaskan, yaitu membiarkan seluruh kejelekannya. Maka dalam keadaan seperti itu, seolah-olah seorang mukmin ini udzib. Dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena seluruh kesalahannya, dosa-dosanya ditunjukkan. Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal menunggu azab. Maka ini merupakan siksaan. Siksaan batinnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu apa? Mengampuninya. Maka disebutkan dalam hadis berikutnya, hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai seorang muslim ini mengakui tentang dosanya, wa ayqana annahu qad halak, dan dia telah yakin bahwasanya dia ini akan celaka karena melakukan dosa-dosanya itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Qala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupinya untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya dosa-dosa tersebut untukmu pada hari ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku ini mu'afa, dimaafkan. Illal mujahir, kecuali al mujahir, orang yang terang-terangan. Terang-terangan dalam berbuat dosa. Dia berbuat dosa di kesepian, kemudian dia terang-terangan, dia jelaskan atau sebutkan dengan bangga. Ini mujahir. Ini orang yang seperti ini tidak diampuni. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutupinya di dunia, dia malah buka ke orang lain. Maka di sini satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupinya di dunia untukmu. Maka wa ana aghfiruha lakal yawm, maka aku ampuni, mengampuninya untukmu pada hari ini. Nah, itu bagi seorang mukmin akan diadakan al-ard, tunjukkan. Nah, hal ini berkaitan dengan ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyiat. Para ulama dalam tafsir ayat ini, mereka menjelaskan apakah al-hasanat atau apakah sayyiat itu, kalau dalam ayat ini bahwasanya al-hasanat ini menghilangkan as-sayyiat. Terjadi khilaf di antara ulama, apakah sayyiat ini, kejelekan ini hilang begitu saja, tidak ada catatannya, atau sayyiat ini ada catatannya nanti di akhirat. Jawabannya tadi yang benar adalah ada, tetap ada catatannya. Catatannya ada, tetapi apa? Tetapi tadi, setelah itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan pertama, amal dia, amal soleh, istighfar dan bertaubat, dan amal soleh yang lainnya. Dan sebab yang paling utama adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi disebutkan, ketika dia sudah merasa celaka, karena tidak ada lagi, karena ada beberapa dosa yang dia tidak bertaubat, ada dosa yang dia tidak beristighfar. Naam. Maka karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada mukmin, Allah mengatakan satartuha 'alaik atau aghfiru laka al-yawm, aku ampuni dosa-dosa tersebut untukmu pada hari ini. Kemudian adapun orang-orang kafir, maka mereka ini tidak dihisab. Maka mereka ini tidak dihisab. Karena mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Karena mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, amal-amal mereka ini seperti debu pada saat istaddat bihir rih, ketika angin sangat kencang, fi yaumin asif, pada hari badai, yang di situ banyak angin badai. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai, mereka tidak mampu mengambil manfaat dari apa yang mereka kerjakan sedikit pun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Perumpamaan orang-orang kafir, amal-amal mereka itu seperti fata morgana. Biqi'atin yahsabuhu dhama'an, di satu tempat lembah. Yahsabul dhama'an, yang mengira orang yang haus ini ma'a, air, ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a, sampai ketika dia mendatanginya lam yajidu syai'a, tidak menemukan sesuatu pun. Tidak ada. Dia menyangka telah berbuat baik ini dan itu. Dia berharap akan mendapatkan manfaat dari amalnya. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Sampai dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan dia mendapatkan Allah berada di sisinya. Dalam artian telah menghisab kejelekan-kejelekan dia. Siap untuk menghukum dia. Fawaffahu hisabah, maka Allah pun menyempurnakan hisabnya. Artinya melaksanakan hukuman bagi orang kafir ini. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang maha cepat hisabnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kami datangkan ila ma amilu, apa yang mereka kerjakan min amalin, dari amal saleh, faj'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak bisa mendapatkan manfaat dari amalnya. Karena mereka orang-orang kafir. Begitu juga dalam ayat atau dalam hadis yang tadi. Yang Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang gemuk. Ya. Kemudian ditimbang tidak ada beratnya ini, atau tidak lebih berat, atau beratnya lebih ringan dari janah ba'udah, dari sayap nyamuk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan tegakkan bagi mereka al-wazna, timbangan, tidak dihisab. Mereka tidak dihisab karena tidak ada kebaikan pada mereka sedikit pun. Walaupun berbeda-beda antara orang kafir satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kekafirannya, sesuai dengan kekafirannya dan keburukannya. Dan keburukannya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka di antaranya ada dalilnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik fid darkil asfal. Di apa? Di keraknya neraka jahannam. Oh. Menunjukkan apa? Yang lainnya tidak di situ. Contohnya seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seringan-ringan siksa di api, apa ya, siksa di neraka. Siksa di neraka. Yaitu siksa yang dikenakan kepada Abu Thalib. Yaitu ketika dipakaikan kepadanya sandal dari api neraka, kemudian mendidih kepalanya. Itu siksaan yang paling ringan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir pun berbeda-beda siksaannya sesuai dengan kekafirannya. Tetapi secara asal orang kafir ini mereka khalidina finnar, mereka kekal di neraka walaupun berbeda-beda siksaannya. Nah, maka bersyukur kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, maka wajib seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang haud, atau mungkin apabila ada beberapa hal yang perlu disampaikan, tetapi untuk sementara cukup. Insyaallah akan kita menjelaskan tentang haud pada pertemuan berikutnya. Al-afu minkum untuk untuk kitab yang berikutnya, atau At-Tariqu ila Jannah, tidak dibaca pada kesempatan kali ini. Ini pertama waktunya sudah habis, dan kedua ana belum sempat murojaah. Nah, untuk itu, untuk pelajaran pada kesempatan kali ini, ta'lim pada kesempatan ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.